sudah lupakanlah yang pernah ada. Ingin ku hapus dan tak ku ingat lagi. Pergilah dan jangan kau pernah kembali. Karena kau hanya racun di dalam cerita ini. Lalu ku sudah.